sungguh, kau rawat lukaku begitu kasihmu. Tapi ketika itu, oh sayang, tak pernah ku hargai. Thank you. kau tetap diingatan. Tak mungkin tergoyang cinta yang terbina sekian lama. Satu di hatiku, harapanku sayang, moga kau bersabar menempuh dugaan dalam kehidupan, karena kita manusia takkan terlepas dari ujian dunia. Hanya kesetiaan yang hakiki bisa menghindarkan dusta yang lahir. Andai madah puja janggal yang patah tumbuh hilang berganti, namun bagiku tak sama. Walau dari watak dan rupa ataupun dari bicara, sungguh terasa lama cinta kita terpisah. Haruman kasih darimu makin menusuk jiwaku. Kemanakah harus ku cari dirimu kasih? Kiranya keluhan ini bisa kau terpisah. Haruman kasih darimu makin menusuk jiwaku. Kemanakah harus ku cari dirimu kasih? Kiranya keluhan ini bisa kau tak sama. Walau dari watak dan rupa ataupun dari bicara, thank you. sesungguhnya cinta kita tiada bertata lagi. Hujan di kala murau membasahi pusara merahmu, perasaan sendiri setelah masih ku ingat lagi di saat ku dilukai. Tak seorang pun datang untuk menghapus air mata. Tiba-tiba kau hadir menghidupkan rasa simpati. Yang tidak ingin cintai. Walaupun berat dugaannya, bercinta dicinta sungguh indahnya. Kekadang terluka hati, kekadang tercuit rindu oleh rasa cemburu yang lahir dari rasa sayang. Oh, itulah yang terjadi padaku, yang terjebak di lautan cintamu. Walau mulanya coba ku menepis, namun kesepian diri membuka ruang untukmu berkata di hati. Terjadi beri manusia putus asa.